Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, kembali kita lanjutkan bahasan tentang al-mawarith di fikih al-muyassar. Sebelum kita masuk pada al-mas'alah as-sabi'ah tentang Zawil Arham, kemarin ada satu catatan kaki yang kita lewati, yaitu Al-Idla. Di catatan kaki disampaikan bahasanya Al-Idla adalah Al-Ittisalu Bil Mayyit, terhubung dengan mayit. Boleh jadi langsung, ya, tanpa perantara. Contohnya adalah bapak atau ibunya mayit, anak laki-laki ataupun anak perempuannya mayit. Demikian juga bisa jadi terhubung dengan mayit itu biwasitatin, dengan perantara. Contohnya adalah ibnul ibni, cucu itu perantaranya adalah al ibni, anak. Ya, bintul ibni, ya, perantaranya adalah cucu perempuan, tentu perantaranya juga adalah al ibni, anak. Kemudian kita masuk pada bahasan terakhir tentang mawaris di fikih al-muyassar. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala fi dzawil arham, tentang dzawil arham. Dzawil arham pengertiannya adalah kullu qaribin, setiap kerabat, laisa bi dzifardin wala asobatin. Dia bukanlah termasuk orang yang memiliki jatah tertentu dalam fikih mawaris, tidak pula asobah. Wahum ala arba'ati asnafin, dan dzawil arham ini ada empat kelompok, empat macam. Man yantami ilal mayiti, orang-orang yang menisbatkan diri kepada mayit. Mereka adalah auladul banat, anaknya anak perempuan, cucu dari anak perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah dzawil arham. Karena cucu yang jadi ahli waris hanyalah cucu dari jalur anak laki-laki. Maka ketika anak laki-laki punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, maka ahli waris. Cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, ini ahli waris. Namun cucu dari anak perempuan, tanpa pandang bulu laki-laki ataukah perempuan, semuanya adalah dzawil arham. Demikian juga auladi banatil banin, anaknya cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, maka cucu perempuan dari anak laki-laki adalah ahli waris. Namun anaknya lagi bukan ahli waris. Lain halnya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka anaknya masih ahli waris. Tapi kalau cucu perempuan dari anak laki-laki, anaknya bukan ahli waris. Wa in nazalu, dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang kedua adalah man yantami ilahil mayitu, yang mayit itu menisbatkan diri kepada mereka. Inilah al-ajdad, kakek yang tidak dapat warisan dan nenek yang tidak dapat warisan. Wa in alau, dan seterusnya ke atas. Maka hal ini berkaitan dengan pembahasan kakek seperti apa yang dapat warisan dan nenek seperti apa yang dapat warisan. Maka berkaitan dengan nenek yang dapat warisan, maka ada yang disepakati, pengertian nenek yang dapat warisan, ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Atau nenek itu ada yang statusnya adalah dzawil arham, bukan ahli waris dengan sepakat ulama, dan ada nenek yang dzawil arhamnya ini diperselisihkan. Kalau dia dzawil arham, maka ini berarti nenek yang gugur dari bab waris, sehingga dia tidak mendapatkan jatah tertentu, yaitu jatah seperenamnya untuk nenek. Maka yang disepakati kalau itu nenek yang tidak dapat warisan, disepakati tidak dapat warisan, karena termasuk dzawil arham, adalah nenek yang terhubung dengan mayit. Nih, penghubung antara si nenek dengan mayit ini ghairu warithin, bukan ahli waris. Nenek yang penghubung perantara antara dia dengan mayit itu bukan ahli waris. Maka nenek ini bukanlah gugur dari jatah warisan, tidak mendapatkan jatah warisan. Tapi tadi definisi globalnya, nenek yang terhubung dengan mayit dan penghubungnya itu bukan ahli waris. Ini mayit, atasnya bukan ahli waris, atasnya perempuan, nah ini bukan bagian dari ahli waris. Dawil arham dengan sepakat ulama, kaulan wahidan. Definisi lebih detailnya, seorang perempuan yang bainaha wa bainal mayit, antara perempuan ini dengan mayit adalah dzakarun, laki-laki qablahul unsa, dan sebelum laki-laki ini perempuan. Contohnya adalah Umi Abil Umi. Ibu dari bapaknya ibunya mayit. Ibu dari bapak ibunya mayit. Ini mayit punya ibu. Mayit punya ibu. Ibu ini ahli waris. Ya. Mayit punya ibu. Ibunya mayit ini punya bapak. Maka bapak ini bukan ahli waris. Mayit ibu. Mayit atasnya ibu, atasnya ibu, bapak, dia punya bapak. Bapak ini bukan ahli waris. Atasnya lagi ada perempuan, ibu. Maka ini nenek yang dzawil arham, yang bukan ahli waris dengan sepakat ulama. Ya, antara dia dengan mayit itu adalah dzakarun. Nah, penghubung antara dia dengan mayit, antara si nenek ini dengan mayit, dia dihubungkan oleh dzakarun, laki-laki yang sebelumnya perempuan. Sebelum laki-laki ini perempuan. Maka si nenek ini dengan sepakat ulama bukan ahli waris. Kenapa? Karena dia terhubung kepada mayit penghubung antara dia dengan mayit bukan bukan ahli waris. Karena penghubung antara dia dengan mayit bukan ahli waris. Siapa itu? Bapaknya ibu. Maka nenek yang bukan ahli waris adalah nenek yang penghubung antara dia dengan mayit bukan ahli waris. Contohnya, bapaknya ibu. Kemudian, ini yang disepakati. Kemudian yang disepakati adalah ahli waris. Nenek yang disepakati ahli waris, atau yang jelas statusnya adalah ahli waris, adalah umil um. Ibunya ibu. Mayit punya ibu. Ibunya mayit ini punya ibu. Maka ini ahli waris. Ibunya ibu. Demikian juga umul ab. Ibunya bapak. Tentu mayit ini punya ibu sama punya bapak. Ya, ibunya ibu, nenek ahli waris. Ibunya bapak juga nenek ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah ummu abil ab. Ummu abil ab. Ibu dari bapaknya bapak. Bapaknya bapak sama dengan kakek. Nah, ibunya juga nenek ahli waris. Tadi kalau dari jalur bapak, dari jalur ibu cuma satu, ya. Ini, ibunya ibu. Dari bapak. Ini, dari bapak, ibunya bapak. Ibunya bapak. Atau ibunya kakek. Tadi jalurnya jalur bapak, ya. Nih, ummu abil ab. Nih, ibunya kakek. Ibunya bapak ahli waris, ibunya kakek juga ahli waris. Mana yang punya hak kemudian naik ke atas? Yang ini. Ibunya kakek. Wa ummu abil ab wa in alauna bimahdil inathi. Ibunya kakek, ini ahli waris, nenek ahli waris, dan seterusnya naik ke atas asalkan penghubung perempuan semua. Pokoknya umu abil ab, itu ahli waris. Umi abil ab, penutupnya abil ab, bapaknya bapak. Asal jalurnya perempuan semua, mau sepanjang apapun, semuanya adalah nenek ahli waris. Ummu, ummi. Terus mau berapa kata, ummu, ummi, abil ab, itu ahli waris. Ya, maka, nenek yang ahli waris ada dari jalur ibu, ada dari jalur bapak. Yang ini yang disepakati. Ya, ibunya ibu, ini ahli waris. Ibunya bapak, ahli waris. Ibunya kakek, juga ahli waris. Nah, yang punya hak untuk naik ke atas, itu dari jalur ibunya bapak, ibunya kakek, seterusnya ke atas asal perempuan, ahli waris. Kemudian ada nenek yang diperselisihkan, apakah dia dapat warisan ataukah tidak, dzawil arham ataukah bukan, adalah nenek yang terhubung dengan laki-laki yang lebih tinggi daripada kakek. Kalau yang tadi disepakati termasuk yang disepakati kan umul jad, bisa kita singkat umul jad, ibunya kakek. Nah yang diperselisihkan itu adalah umu abil jad. Nah, yang diperselisihkan itu umu abil jad, ibu dari bapaknya kakek. Bapaknya kakek siapa? Buyut ya. Ibunya buyut. Karena udah pakai laki-laki tambahan. Karena tadi yang bisa naik ke atas yang disepakati setelah umul jad itu semuanya perempuan semua. Yang bermasalah yang diperselisihkan ummu abil jad, ibu dari Mbah Buyut. Ibunya Mbah Buyut. Ummu Abil Jad, ibu dari bapaknya kakek. Ibu dari bapaknya kakek. Ini diperselisihkan. Ini, ibu dari bapaknya kakek. Ini diperselisihkan. Wa in ala dan seterusnya ke atas. Namun jalurnya cuma jalur laki-laki. Maka diperselisihkan apakah dzawil arham ataukah bukan. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Ibnu Taimiyah. Dan ini mazhabnya Abu Hanifah dan Syafi'i. Ummu Abil Jad itu ahli waris. Ummu Abil Jad itu ahli waris. Ibu dari bapaknya kakek itu ahli waris. Alasannya karena semua nenek yang terhubung dengan orang yang orangnya itu ahli waris, maka dia ahli waris. Semua nenek yang penghubung antara dia dengan mayit adalah ahli waris, maka neneknya adalah ahli waris. Nah, kemudian kakek yang ahli waris definisinya adalah man laisa bainahu wa bainal mayit unsa. Semua laki-laki yang tidak ada antara dia dengan mayit perempuan, tidak terhubung dengan perempuan. Itu kakek yang dapat warisan. Contohnya semuanya jalurnya laki-laki semua. Tidak terhubung dengan perempuan. Maka mayit, bapaknya mayit, bapaknya bapak, bapaknya kakek, bapaknya buyut, dan seterusnya ke atas. Sehingga mayit, kalau jalur ibu berarti tidak ada kakek di jalur ibu. Karena berarti terhubung dengan perempuan. Mayit, ibu. Nih, bapaknya ibu, bukan kakek. Bukan kakek yang dapat warisan. Dia termasuk kakek yang tidak dapat warisan, berarti dzawil arham. Tapi kalau nenek masuk dari jalur ibu. Tapi kalau nenek masuk, tadi di pembahasan nenek, nenek adalah ibunya ibu, demikian juga ibunya bapak. Tapi untuk kakek, itu cuma dari jalur laki-laki. Kakek dari jalur ibu, dzawil arham. Kemudian yang ketiga, man yantami ila abawail mayiti, semua orang yang menisbatkan diri kepada bapak dan ibunya mayit. Yang dimaksudkan adalah auladil akhwat, ya, anak dari saudara perempuan. Maka karena keponakan itu yang ahli waris, itu cuma anak saudara laki-laki, itu pun yang laki-laki, yang hanya keponakan yang laki-laki dari jalur saudara laki-laki. Maka dzawil arham auladil akhwat, anak aulad di sini laki-laki ataukah perempuan, akhwat dari saudara perempuan. Demikian juga banatil ikhwah, anak perempuan dari saudara laki-laki. Karena yang jadi ahli waris itu adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki. Demikian juga auladul ikhwah lil um, anak dari saudara seibu. Wa man yudli bihim, dan semua orang yang terhubung lewat mereka. Semua orang yang terhubung lewat mereka-mereka, wa innazalu, demikian seterusnya ke bawah. Kemudian yang keempat, man yantami ila ajdadil mayyit wa jaddatihi, semua orang yang menisbatkan diri kepada kakeknya mayit atau neneknya mayit, yaitu paman seibu. Karena yang ahli waris cuma paman kandung dan paman sebapak. Maka dzawil arham paman seibu. Wal ammah bibi, yang dimaksud bibi adalah saudara perempuannya bapak, saudara perempuannya kakek, saudara perempuannya buyo, dan seterusnya. Wal amat dan bibi mutlakon mutlak, semuanya, artinya saudara perempuannya bapak, saudara perempuannya kakek, saudara perempuannya buyo, dan seterusnya. Dan bibi di sini mutlakon, mutlakon di sini baik bibi kandung, bibi sebapak, atau bibi seibu. Wabanatul a'mam, dan anak perempuannya paman. Paman dalam artian saudaranya bapak. Mutlakon, baik sekandung, seibu, sebapak, ataupun seibu. Maka tentu paman, ada yang sekandung, paman sebapak, dan paman seibu. Anak perempuannya semuanya adalah dzawil arham. Wal akhwal, paman dari, jamak dari khal, paman dari ibu, alias saudaranya, saudara laki-lakinya ibu. Wa in taba'adu, meskipun jauh, maka wallah alam, yang dimaksud dengan jauh di sini saudaranya ibu, saudaranya nenek, maka saudara laki-lakinya ibu, saudara laki-lakinya nenek, saudara laki-lakinya ibunya nenek, dan seterusnya. Wa auladuhum, dan anak-anak mereka, anak-anak paman. Paman namun dari jalur ibu. Wa innazalu, dan seterusnya ke bawah. Ya, mereka-mereka ini, empat golongan ini, itu dapat warisan manakala tidak ada ashabul furud dan asobah. Dengan bahasa lain, tidak ada ahli waris. Tidak ada manusia-manusia yang masuk dalam daftar ahli waris, kok tidak ada semua. Namun adanya dhawil arham, maka dhawil arham dapat warisan. Wa dalilu tawrithihim. Dalil kalau mereka dapat warisan, firman Allah Ta'ala, wa ulul arhami ba'dum awla biba'din fi kitabillah. Dan ulul arham itu lebih berhak sebagiannya atas yang lain dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka lebih berhak daripada orang lain yang bukan dhawil arham. Maka dia, mereka lebih berhak daripada baitul mal. Kalau orang itu tidak punya siapa-siapa, hartanya masuk sebagai kekas negara. Ya, hartanya itu menjadi milik negara. Nah, daripada milik negara ini masih ada dhawil arham. Maka dhawil arham lebih berhak untuk menerima harta tadi daripada kas negara. Dalil yang kedua, sabda Nabi SAW yang diatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani. Al-khal, saudaranya ibu, warisun, warisu man la warisalahu, adalah ahli waris bagi orang yang tidak punya ahli waris. Ya, bagaimana cara jatah warisan untuk mereka? Di sini katakan wa kaifiyatu tawrithihim. Cara pemberian warisan untuk dhawil arham, ayunazzala kullu wahidin minhum, bahasanya masing-masing mereka diposisikan di posisi penghubung. Di posisi penghubung kepada mayit, maka dijadikan, diberikan untuknya jatah penghubung. Ya, maka jatahnya adalah jatah penghubungnya. Di sini di talkhis fikih faraidnya Syaikh Ibnu Utsaimin ada contoh. Misalnya ada orang yang meninggal dunia, ahli warisnya adalah, atau yang kerabat yang ada adalah ibnu ukhtihi saqiqah, anak laki-laki dari saudari perempuan kandung. Anaknya saudari perempuan. Nah, anaknya saudara perempuan. Dia dhawil arham. Bintu ukhtihi min abihi. Kemudian anak perempuan dari saudari perempuan sebapak. Ya, kalau tadi ya, anak laki-laki saudari kandung, kalau ini anak perempuan saudari sebapak. Wa ibnu akhihi min ummihi, anak laki-laki dari saudara seibu dan khal dan paman, yaitu dari ibu. Ini semua dawil arham. Maka ada empat orang, ada orang meninggal dunia dan kerabatnya yang ada empat orang, semuanya dawil arham. Semuanya dawil arham. Pertama, keponakan dalam pengertian anak laki-laki, keponakan laki-laki dalam pengertian anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung. Kemudian yang sebapak, anak perempuan dari saudari perempuan sebapak. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu. Kemudian al-khal, saudaranya ibu. Ada empat orang, semuanya dawil arham. Maka gimana jatah warisannya? Maka untuk anak laki-laki, untuk keponakan dari saudara perempuan sekandung, jatahnya setengah. Alasannya, li'anau bimanzilati ummihi. Karena dia diposisikan dengan posisi ibunya. Kalau ini ada ibu, karena dia diposisikan dengan posisi ibunya. Ibunya siapa? Saudara perempuan kandung satu, jatahnya setengah. Kemudian bintul ukhti minal ab, anak perempuan dari saudari perempuan sebapak, itu dapatnya sudus seperenam, takmilata thulutsain, penggenap 2/3, karena dia diposisikan dengan posisi ibunya. Ibunya apa? Saudara perempuan sebapak sama saudara perempuan kandung, itu 2/3. Kalau ini sudah diambil setengah oleh saudara perempuan kandung, maka saudara perempuan sebapak 1/6. Wali ibnil akh minal ummi, kemudian untuk anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, itu 1/6. Li'annahu bi manzilati abihi, karena kita posisikan dengan posisi bapaknya. Bapaknya apa? Saudara seibu jika 1, 1/6. Jika banyak, jika 2, 1/3. Maka kita posisikan sebagaimana saudara seibu. Saudara seibu berarti 1/6. Kemudian al-khal, saudaranya ibu, paman dalam artian saudaranya ibu, itu jatahnya as-sudus 1/6, li'anau bimanzilatil ummi, karena kita posisikan dia sebagaimana posisi ibunya mayit. Ibunya mayit dalam keadaan ada saudara. Ini ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada 2 saudara, maka jatahnya 1/6. Ini pas enggak? Pas 2/3 kemudian tambah 1/6, 2/6. 2/6 sama dengan 1/3, pas habis ya. Yeah. Maka zawil arham itu dapat warisannya menempati posisi penghubung, boleh jadi ibu, boleh jadi saudara perempuan. Yeah. Maka yang dilihat adalah ini saudara perempuan kandung, meskipun dia laki-laki, ya, meskipun dia anaknya, dan dia laki-laki, namun kita anggap sebagai kita posisikan dengan posisi ibunya ketika dia adalah ibunya adalah saudara perempuan sekandung. Ya, demikian akhir pembahasan Kitabul Mawaris dari Fiqih Al-Muyassar. Kita lanjutkan dengan Kitabul Jihad. Ya, pembahasan selanjutnya adalah kitab yang keenam atau bab yang keenam, Kitabul Jihad. Dan belajar tentang Kitabul Jihad tentu satu hal yang penting dan urgen supaya kita bisa membedakan kapan jihad dan kapan jahat. Ya. Nah, tanpa fikih maka jihad menjadi jahat. Dan tanpa iman, maka orang menganggap jihad itu jahat. Tanpa ilmu, maka niatnya jihad, jadinya jahat. Tanpa iman, yang betul-betul jihad dianggap jahat. Ta'riful jihad, pengertian jihad, keutamaan, hukumnya, syaratnya, dan penggugur kewajibannya. Masalah yang pertama, pengertiannya, keutamaannya, hikmahnya, hukumnya, dan kapan, ya ta'ayyan, kapan jihad itu fardu ain. Poin pertama adalah pengertiannya, jihad dalam bahasa Arab artinya badzul juhdi, mengerahkan kesungguhan, watokoh kemampuan, walwus'i dan kemampuan. Sedangkan secara istilah, mencurahkan kesungguhan dan kemampuan untuk memerangi musuh. Minal kufar itu orang-orang kafir atau membela diri dari serangan orang kafir. Maka ini mencakup jihad menyerang dan jihad membela diri. Keutamaan dan hikmahnya, jihad adalah durwatu sanamil Islam, adalah puncaknya Islam. Durwa artinya puncak, sanam itu artinya punuk unta sebenarnya. Kama samahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nama yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya a'lahu, bagian yang paling tinggi dari Islam. Kenapa jihad itu disebut ini bagian tertinggi dari Islam? Karena dengannya Islam itu tinggi. Islam itu naik dan nampak dan menang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan para mujahid di jalan Allah dengan yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka, dan Allah janjikan untuk mereka surga. Sebagaimana akan datang di satu ayat di surat An-Nisa ba'da qalil, sebentar lagi. Dan ayat dan hadis tentang keutamaan jihad dan orang yang berjihad sangatlah banyak. Adapun hikmah disyariatkannya jihad, maka Allah mensyariatkan jihad untuk ahdaf, untuk tujuan samiah yang luhur, wal ghayat, dan tujuan yang nabilah, yang mulia diantaranya. Disyariatkan jihad untuk membebaskan manusia dari penyembahan berhala, watawarid, dan tohud, dan mengeluarkan manusia sehingga mengantarkan manusia untuk menyembah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Allah Ta'ala berfirman, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, yaitu kemusyrikan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan ibadah seluruhnya hanya tertuju pada Allah. Sebagaimana jihad disyariatkan untuk menghilangkan kezaliman dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Ini jihad dalam rangka membela diri. Udhina lilladhina yuqataluna, maka diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, bi'nahum zulimu, karena mereka dizalimi, maka diizinkan untuk berperang. Wa anallahu ala nasrihim laqadir, sungguh Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Sebagaimana jihad disyariatkan untuk menghinakan orang-orang kafir dan menghinakan mereka, irham unufihim, menghinakan hidung mereka, artinya menghinakan mereka. Wal intiqam minhum, dan membalas serangan mereka. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, qatiluhum, perangilah mereka. Allah akan menyiksa mereka, orang-orang kafir, dengan tangan kalian. Allah akan menghinakan mereka dan menolong kalian, alaihim, untuk mengalahkan mereka. Dan Allah akan puaskan, Allah akan memberikan kepuasan pada dada dan hati orang-orang yang beriman. Hukum dan dalil disyariatkannya jihad dalam pengertian yang sempit, ya, maka ini menunjukkan bahasanya jihad punya dua makna, jihad dalam pengertian yang luas dan jihad dalam pengertian yang sempit. Jihad dalam pengertian sempit adalah jihad yang dibahas di kitab-kitab fikih. Dalam artian memerangi orang-orang kafir. Adapun jihad dalam makna yang luas, maka mengerahkan kesungguhan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka haji dan umroh Nabi sebut sebagai jihadnya perempuan yang tidak ada peperangan di dalamnya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berbakti kepada orang tua adalah jihad, fafihima, fajahid. Maka berjihadlah engkau untuk berbakti kepada keduanya. Demikian juga di hadis Nabi sampaikan, amar ma'ruf nahi mungkar itu jihad. Maka jihad dalam pengertian yang khusus yaitu perang dengan orang kafir, hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama bi, jika telah dilaksanakan oleh kaum muslimin dalam jumlah yang mencukupi, saqatal ithmu, maka gugurlah dosa dari yang lain. Dan jadilah jihad untuk yang lain, hukumnya sunnah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, tidaklah sama orang-orang yang duduk. Duduk, pengertian duduk di sini artinya tidak berjihad. Minal mu'minin, dan dari kalangan orang-orang yang beriman, ghairu ulid darari, padahal mereka tidak memiliki madarat. Mereka bukan orang yang cacat. Mereka adalah orang-orang yang bisa berjihad. Tidaklah sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah unggulkan orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya. Alal qa'idina, daripada orang-orang yang beriman yang duduk dan tidak ikut jihad, Allah unggulkan darajatan satu derajat. Namun, telah menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat dalam Al-Qur'an, biasanya Allah seringkali memberikan kalimat-kalimat antisipasi. Ketika Allah menegaskan bahasanya Allah unggulkan orang-orang yang berjihad, maka ini bukan berarti celaan kepada yang tidak berjihad. Oleh karena itu lanjutannya ayat, wa kullan wa'adallahul husna, semua mereka orang-orang yang beriman, baik yang berangkat jihad ataupun tidak, Allah janjikan untuk mereka surga. Ya, maka ini berarti, ini kalimat antisipasi. Jangan sampai ada orang yang beranggapan, wah, yang berarti kalau orang yang berjihad itu unggul, berarti yang tidak jihad tercela. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina, namun Allah unggulkan orang-orang yang berjihad daripada orang yang tidak berangkat jihad ajran 'aziman, dengan pahala yang besar. Maka ayat ini, surat An-Nisa 95, dalil bahasanya jihad adalah fardu kifayah dan bukan fardu ain. Dan ini hukum asalnya. Sisi pendalilannya, karena Allah mengunggulkan orang yang berjihad daripada orang-orang yang duduk dari jihad, meskipun dia tidak punya udzur. Ingat, yang tadi kita bicara, ayatnya membicarakan orang yang tidak punya udzur. Itu di kalimat, ghairu ulid darari. Ini berarti mereka tidak punya uzur. Mereka tidak disalahkan dan tidak dicela. Bahkan Allah tegaskan masing-masing mereka, karena mereka orang-orang yang beriman, Allah janjikan untuk mereka al-husna. Dan yang dimaksud dengan al-husna adalah al-jannah. Adalah surga. Seandainya jihad adalah fardu ain, maka niscaya orang-orang yang duduk dari jihad berhak untuk mendapatkan ancaman masuk neraka, bukan malah janji masuk surga. Ini dalil bahasanya jihad adalah fardu kifayah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, tidaklah pantas orang-orang yang beriman kafatan semuanya berangkat jihad. Maka Allah perintahkan jangan berangkat jihad semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Tidaknya ada sekelompok yang belajar agama. Ada kelompok yang berangkat jihad, ada yang belajar agama. Maka ini menunjukkan bahasanya jihad tidak fardu ain namun fardu kifayah. Namun jihad adalah jihad memerangi orang-orang kafir itu adalah fardu kifayah, ini disyaratkan jika kaum muslimin memiliki kuah kekuatan wal kudrah dan kemampuan untuk memerangi musuh-musuh mereka orang kafir. Jika kaum muslimin tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, sakata maka gugur dari mereka kewajiban jihad sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Semua kewajiban jika tidak mampu gugur. Sebagaimana kaidah fiqhiyah, la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada hukum wajib kalau tidak mampu. Dan ketika tidak punya kemampuan, kemudian nekat untuk berjihad, maka di sini disampaikan kalau ini bunuh diri. Wa asbah kita luhum, dan jadilah ketika tidak mampu, maka jadilah memerangi orang kafir, peperangan kaum muslimin menghadapi musuh-musuh mereka dalam kondisi ini, yaitu tidak mampu, adalah bentuk mencampakkan kepada kebinasaan. Kemudian berikutnya, mata yata'ayan, kapankah fardu ain? Kapankah jihad itu hukumnya fardu ain? Akan tapi ada halatun sembilah keadaan, yata'ayanu fihal jihadu. Jihad dalam kondisi tersebut fardu ain. Sehingga jadilah fardu ain atas setiap muslim. Yang pertama, jika hajamal a'da'u, jika musuh menyerang negeri kaum muslimin. Wanazalu biha, dan telah masuk ke wilayah kaum muslimin, atau belum masuk namun sudah mengepungnya, ta'ayyana kita luhum, maka adalah sebuah keniscayaan ya, memerangi mereka dan mencegah bahaya mereka, dan ini menjadi fardu ain atas semua anggota kaum muslimin, semua individu kaum muslimin. Kemudian kondisi yang kedua, ketika seorang itu telah hidahadol kita, jika peperangan telah dimulai, itu ketika berjumpa Zahfani dua pasukan, wataqobala, dan telah berhadapan-hadapan As-Sofani dua barisan, ta'ayyan al-jihadu, maka jihad menjadi suatu keniscayaan haram bagi siapa saja yang hadir di medan perang untuk al-insiraf, untuk al-insiraf, untuk kabur dari medan perang, watawalli, dan berpaling dari hadapan musuh. Mengingat firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, zahfan, saat berkecamuknya peperangan, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian berikan kepada orang-orang kafir itu pantat kalian. Ini kalau memberikan pada orang kafir pantat kalian, artinya apa? Kabur. Demikian juga karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menilai bahasanya tawalli, ya, kabur pada saat berkecamuknya perang termasuk dosa besar yang membinasakan. Walakin yustasna, akan tapi ada pengecualian berkaitan dengan berpaling dari medan perang yang diancam sebagai dosa besar, itu ada pengecualiannya. Ada dua pengecualian. Yang pertama, jika orang yang berpaling tadi mutaharifan liqitalin, berbelok untuk demi peperangan. Artinya dia pergi likayati, untuk datang dengan membawa kekuatan yang lebih besar. Mundur, namun bukan murni mundur. Mundur untuk kembali menyerang. Kemudian yang kedua, bergabung pada kelompok kaum muslimin dalam rangka menguatkan kelompok kaum muslimin dan menolong. Ya, maka di sana terdesak, di sini imbang. Ya, maka kemudian yang di sini kemudian bergabung ke sana untuk nolong yang terdesak. Kemudian kondisi yang ketiga, jihad itu fardu ain jika diniscayakan oleh penguasa. Wastangfarohum, dan ada istighfar, ada mobilisasi umum untuk berangkat jihad. Lil jihad, untuk berangkat jihad. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, jika dikatakan pada kalian, infiru fisabilillah, berangkatlah di jalan Allah. Kenapa? Malakum, kenapa kalian, jika dikatakan pada kalian, berangkatlah di jalan Allah, thaqaltum ilal ard, kalian lebih berat ke tanah. Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Maka tidaklah kesenangan kehidupan dunia dibandingkan akhirat, kecuali sedikit saja. Jika kalian tidak berangkat, maka Allah akan mengazab kalian dengan siksaan yang pedih. Ada ancaman. Siksaan yang pedih jika tidak berangkat. Maka ini menunjukkan bahasanya itu fardu ain. Menjadi satu kewajiban. Jika dikatakan, tentu siapa yang berhak untuk mengatakan? Tidak semua orang yang berhak mengatakan. Tidak semua orang berhak mengajak. Ini tentu ini adalah orang-orang yang punya kewajiban, punya kewenangan, otoritas untuk mengajak dan memberangkatkan. Demikian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza stungfirtum fangfiru. Jika kalian diminta untuk berangkat jihad, berangkatlah kalian. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Kemudian kondisi yang keempat, jika dibutuhkan. Ini. Ketika untuk keperluan perang saat ini ada satu senjata baru yang tidak ada yang bisa mengoperasikan kecuali satu orang, maka fardu ain untuk dia untuk ikut berangkat. Kalau tidak, maka senjatanya nganggur. Fa'ina yata'ayan alil jihad, maka fardu ain atasnya untuk berangkat berjihad. Kemudian poin selanjutnya, syurutul jihad, syarat jihad. Disyaratkan untuk wajibnya jihad ada 7 syarat. Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, punya kemampuan finansial dan fisik. Kemudian bebas dari penyakit dan atrol dan cacat. Maka kalau pincang, buta, ya tidak wajib ikut, tidak wajib berangkat. Atau sedang sakit, maka tentu tidak wajib berangkat. Oleh karena itu tidak wajib jihad atas orang kafir, karena jihad adalah ibadah dan ibadah tidaklah wajib atas mereka. Seandainya mereka melakukannya pun tidak sah sebagai ibadah, karena tidaklah terpenuhi pada dirinya al-ikhlas, keikhlasan. Dan karena orang kafir ini kita tidak merasa aman dengan amanahnya. Jangan-jangan dia nanti kemudian kabur, ternyata kemudian berpihak pada musuh. Wa ta'ah dan ketaatannya. Fala yu'dhanu lahu bil khuruj ma'a jaisil muslim. Maka tidaklah orang kafir ini tidaklah kita izinkan untuk ikut berangkat bersama pasukan kaum muslimin. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang musyrik yang mengikuti beliau dalam perang Badar, Nabi tanyakan, apakah engkau beriman pada Allah dan Rasulnya? Dia mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan, farji, pulanglah. Falan asta'ina bimusyrikin. Aku tidak akan minta bantuan orang musyrik. Demikian juga tidaklah wajib atas, dia tidaklah wajib untuk anak kecil yang belum baligh, karena dia belum mukallaf. Berdasarkan hadis dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sehingga dia menawarkan diri untuk ikut jihad, menawarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud. Ketika itu Ibnu Umar baru 14 tahun. Falam yujishu, maka Nabi tidaklah membolehkan Ibnu Umar fil muqatalah untuk ikut berperang. Demikian juga orang gila tidak wajib untuk berjihad, karena dihilangkan pena dari mereka. Dan dia bukanlah ahli taklib, orang yang bisa dibani syariat. Ya, di samping itu ya, boleh jadi malah mempersulit keadaan. Apalagi ini orang gilanya kan dikasih senjata ini kalau ikut jihad. Nah, ini malah kemudian dia muntahkan ke, bukan ke musuh, malah ke kawannya, bahaya. Kemudian tidaklah wajib jihad atas budak, karena dia adalah milik tuannya. Demikian juga tidak wajib atas perempuan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah perempuan itu punya kewajiban jihad? Maka Nabi mengatakan, ini, jihadunlah kita lafihi. Jihad namun tidak ada peperangan di dalamnya, itu haji dan umrah. Dalam lafaz yang lain Aisyah mengatakan, kami melihat jihad adalah amal yang paling utama. Bolehkah kami berjihad? Maka Nabi mengatakan pada Aisyah, akan tapi jihad yang paling utama untuk perempuan adalah haji mabrur. Kemudian demikian juga orang yang tidak mampu berjihad, tidak wajib jihad. Itulah orang yang tidak mampu untuk memikul senjata. Karena senjata itu berat. Ada yang 5 kilo, ada yang ini. AK-47 itu berapa? 5 kilo atau berapa kan? Nah, kalau dia tidak kuat untuk gendong senjata, gimana mau perang? Lidhafin boleh jadi karena lemahnya fisiknya, karena dia kurus kering, ya, tinggal kulit kemudian membungkus tulang. Ya, gimana mau berangkat jihad? Tentu malah merepotkan, jatuh sakit, waduh, harus ditandu, dipikul, merepotkan yang lain. Atau karena tua, karena sudah tua, renta. Demikian juga ketika jihad itu tidak dibiayai oleh negara, sebagaimana jihad di masa Nabi, semuanya sukarela, semuanya keluar duit sendiri-sendiri. Ya, tidak ada dana khusus dari negara untuk urusan tersebut, maka orang miskin tidak wajib jihad. Orang miskin yang la yajidu ma yunfiq fi tariqihi, dia tidak punya uang untuk membiayai perjalanan jihad. Fadilan yang bersisa dari nafkah untuk keluarganya, maka orang yang mau berangkat berjihad, dia tinggalkan uang untuk keluarganya dan keperluan dia untuk makan dan sebagainya selama perjalanan jihad. Karena jihad sukarela sebagaimana di masa Nabi. Kalau tidak punya duit untuk itu, ya tidak wajib untuk berjihad. Maka tidak wajib bagi mereka untuk berjihad, mengingat firman Allah Ta'ala, tidaklah jihad wajib atas orang-orang yang dan tidaklah atas orang-orang yang tidak menjumpai mayung fikun. Uang dan harta yang mereka bisa belanjakan untuk keperluan jihad, harajun, tidak ada bagi mereka dosa ketika mereka tidak berangkat jihad. Demikian juga orang yang ada padanya dharar, orang yang ada padanya cacat atau sakit atau alasan-alasan yang lain, dia tidak wajib bagi mereka. Li'anal ajz yanfil wujuba, karena ketidakmampuan itu menghilangkan kewajiban. Sebagaimana firman Allah, tidak ada atas orang yang buta harajun dosa ketika dia tidak berangkat jihad. Tidak pula atas orang yang pincang. Tidak pula atas orang yang sakit harajun dosa ketika mereka tidak berangkat jihad. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah. Tidak ada atas orang-orang yang lemah fisiknya, orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memiliki harta. Harajun tidak ada bagi mereka dosa ketika mereka tidak berangkat jihad. Idza nasahu lillahi wa rasulih. Jika mereka memang tulus, tidak punya duit itu memang asli tidak punya duit, bukan dikarang-karang. Bilangnya tidak punya duit padahal duitnya banyak. Jika mereka tulus untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian masalah yang ketiga adalah hal-hal yang menggugurkan kewajiban jihad. Ada sejumlah udzur, alasan yang menggugurkan kewajiban jihad. Baik ketika jihad itu fardu ain ataukah fardu kifayah. Yang pertama tentu adalah yang telah disebutkan, gila dan masih anak kecil. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pena diangkat dari tiga jenis orang, dari orang gila sampai dia sadar, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia dewasa. Yang dewasa ini ditandai dengan ihtilam, mimpi basah. Maka hadis ini dalil, salah satu tanda balik adalah ihtilam, mimpi basah. Kemudian yang kedua adalah unutsah perempuan, maka tidak wajib jihad bagi perempuan sebagaimana telah disebutkan. Yang keempat adalah budak. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk lil abad al mamluk. Untuk apa kata-kata al mamluk? Al mamluk di sini adalah berfaedah untuk menegaskan bahasanya yang dimaksud dengan abad adalah budak, hamba sahaya. Bukan abad dalam artian seseorang. Karena abad itu bisa artinya seseorang, hamba Allah. Dalam pengertian hamba Allah, seseorang. Maka untuk menegaskan kalau yang dimaksud dengan al-abad bukan seseorang, hamba Allah, namun hamba sahaya, maka ada tambahan al-mamluk. Lil-abdil mamluk, untuk budak yang soleh, dua pahala. Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya jihad bukan karena jihad di jalan Allah dan haji serta berbakti kepada ibuku, niscaya aku berkeinginan mati sebagai budak. Di catatan kaki diriatkan oleh Bukhari, namun kalimat demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya dan seterusnya yang benar adalah mudrot, sisipan perkataan Abu Hurairah. Bukan hadis Nabi. Hadis Nabi cuma sampai ajrani, untuknya dua pahala. Kalimat selanjutnya, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, nah ini sampai akhir adalah perkataan Abu Hurairah. Dan ini dibuktikan dengan kata-kata wabiru ummi. Wabiru ummi, berbakti kepada ibuku. Kalau itu Nabi katakan tentu tidak bisa. Tidak ada kegiatan berbakti kepada ibunya. Ya, maka ini menunjukkan, kata-kata biru ummi menunjukkan kalau itu perkataan Abu Hurairah dan bukan perkataan Nabi. Kemudian lemahnya fisik, kemudian ketidakmampuan finansial dan sakit. Demikian juga tidak sempurnanya sebagian anggota badan karena buta atau pincang yang keterlaluan. Artinya kalau pincang yang ringan masih bisa berjihad. Kemudian kalau untuk fardu kifayah, maka jihad itu gugur, kewajiban jihad itu gugur untuk orang yang tidak mendapatkan izin dari bapak dan ibunya atau salah satu dari keduanya. Atau bahkan di sini dikatakan ini berlaku manakala jihad itu jihad tatawu. Jihad itu adalah jihad yang sunnah. Demikian juga ketika itu fardu kifayah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, Ibnu Umar bercerita, ja'a rajulun, ada seorang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk ikut jihad. Maka Nabi tanyakan, apakah masih hidup ayahmu atau dua orang tuamu? Dia mengatakan iya. Maka Nabi katakan, fafihima fajahid. Maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Maka di sini dalil bahasa birrul walidain itu jihad. Sehingga di sini dalil ada jihad dalam bimakna al-am. Ada jihad dalam makna luas, itu mengerahkan kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbakti pada orang tua itu butuh napas yang panjang. Oleh karena itu sangat layak dan sangat tepat disebut jihad. Karena butuh napas yang panjang. Apalagi ketika kita ngurusi orang tua yang sudah pikun. Baru saja disuapin makan, teriak-teriak, sejak tadi tidak dikasih makan. Ini rewel, minta ini dan itu. Karena orang tua ketika pikun sama persis sebagaimana anak kecil. Sama dengan bayi. Ya, boleh jadi klepnya sudah bocor, semuanya kencing di situ, berak di situ. Seperti anak kecil. Coba ini setahun. Tidak bisa dibayangkan, ngurusi setiap hari, ngurusi seperti itu. Butuh napas panjang. Kalau orang tidak punya napas panjang, dia cuma bisa kuat, berbakti, seminggu habis itu ngomel-ngomel, habis itu ngeluh-ngeluh. Ya kalau setahun, yang 5 tahun, butuh napas panjang sekali. Maka itu tidak akan bisa dilakukan kecuali harus bathrul juhdi. Mengerahkan seluruh kemampuan untuk gembok mulut, untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak kemudian ngomel-ngomel, ibu ini jangan, enggak keluar sampai kata-kata semacam itu. Ini butuh napas yang panjang. Oleh karena itu perlu walidain, Nabi sebut sebagai jihad. Fafihima fajah. Berjihadlah engkau untuk berbakti kepada keduanya. Maka berbakti dengan orang tua adalah fardu ain dan jihad. Fardu kifayah dalam keadaan ini, maka didahulukanlah fardu ain. Namun jika ta'ayyan al-jihad, maka jika jihad itu fardu ain, tidak boleh bagi keduanya untuk melarang anaknya. Wala idnillahuma, dan tidak ada hak, tidak ada izin untuk keduanya. Adanya pemberitahuan. Nih, karena izin dengan pemberitahuan itu berbeda. Nah, kalau izin ya bisa diizinkan dan bisa tidak. Nah, pemberitahuan mau diizinkan mau enggak, saya cuma ngasih tahu mau berangkat jihad. Kan? Kemudian di antara faktor yang menyebabkan tidak wajibnya jihad adalah punya utang. Alladzi la yajidu lahu wafa'an, yang dia tidak punya uang untuk melunasi utangnya. Jika orang yang menghutang tidak mengizinkan. Maka orang yang punya utang, kalau dia meninggalkan uang, titip sama keluarganya, ini untuk melunasi utang, pengajian, maka tidak apa-apa. Tapi dia tidak punya uang untuk melunasi utangnya, maka dia wajib izin. Boleh tidak saya berangkat jihad, risikonya saya mati. Mati ya, ya nasib utangnya terlantar. Maka kalau diizinkan boleh. Jika tidak diizinkan maka tidak boleh berangkat. Jadi ini berlaku manakala jihad itu adalah tatawu. Hukumnya sunnah. Mengat sabda Nabi SAW, terbunuh di jalan Allah itu menghapuskan semua dosa kecuali utang. Namun jika ta'ayyan al-jihad, jihad itu fardu ain, maka tidak ada kewajiban untuk izin kepada gharim, kepada orang yang menghutangi. Kemudian ulama yang tidak dijumpai selain itu di negeri itu. Nah, ya, kalau dia berangkat jihad mati, nah, semua orang sesat di situ. Tidak ada yang ngajar, tidak ada yang. Di anaulau kutila, seandainya dia terbunuh, maka niscaya manusia akan membutuhkannya. Karena tidak mungkin bagi siapapun untuk menggantikan posisinya. Faidah kana la yujad man huwa afqa minhu, maka jika tidak dijumpai adanya orang yang lebih berilmu dibandingkan dia, gugur darinya kewajiban untuk berangkat berjihad menimbang kebutuhan kaum muslimin kepada dirinya. Kemudian di bab selanjutnya adalah fi asra, tentang tawanan, wal ghanaim, dan harta rampasan perang. Yang pertama, hukum asra tawanan orang-orang kafir. Tawanan dari kalangan orang-orang kafir. Aksaru ahli ilmi, mayoritas para ulama, dan ini adalah pendapat yang benar, dhahaba berpendapat. Bahasanya tawanan dari orang-orang kafir, minarijal, jika tawanan itu adalah tawanan laki-laki, amruhum ilal imam. Putusannya terserah kepada penguasa kaum muslimin. Namun, terserah di sini bukan berarti maknanya suka-suka. Fayu khayyar bima fi, maka dia boleh memilih mana yang paling maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Yang paling maslahat, bukan mana yang dia suka. Ya, mana yang paling maslahat? Dibantai saja. Ya. Al-qatl, istirqa' kemudian atau dijadikan budak. Awil mannu, atau dibebaskan cuma-cuma. Birai iwadin, tanpa meminta tebusan untuk membuktikan kemuliaan Islam. Au fida, atau ya, minta tebusan. Minta tebusan ini boleh jadi bimalin, dengan harta. Satu orang berapa juta. Au manfaatin, atau dengan jasa, sebagaimana dalam tawanan perang Badar. Mereka bisa pulang dengan catatan mengajar 10 orang sehingga bisa baca tulis. Setelah ngajar bisa membaca, sehingga yang diajar itu bisa membaca, bisa nulis lancar, dibolehkan pulang. Satu orang wajib ngajari 10 kaum muslimin yang buta huruf untuk bisa baca tulis. Maka ini tebusannya jasa. Atau ditukar dengan tawanan muslim yang tertawan. Ini untuk siapa? Untuk rijal, tawanan berupa laki-laki. Amman nisa wasibian. Adapun perempuan dan anak-anak, maka otomatis jadi budak, yastarikuna, otomatis jadi budak dengan semata-mata menjadi tawanan. Wayasiruna, dan mereka menjadi bagian dari harta rampasan perang, yudomuna, digabungkan kepada ghanimah. Penguasa tidak punya hak pilih dalam masalah ini. Dan tidak boleh membunuhi mereka. Karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Ya, kemudian dalil bolehnya dibunuh adalah firman Allah Ta'ala, waqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik di mana kalian jumpai. Demikian juga firman Allah Ta'ala, ya, menegur nabinya berkaitan dengan masalah tawanan perang Badar. Karena Nabi SAW cenderung dengan pendapat Abu Bakar yang membebaskannya. Sedangkan Umar mengatakan bahwa Nabi bunuh mereka semua. Ya, sampai kita gagah di depan orang-orang kafir. Mereka enggak macam-macam dengan kita. Maka Allah tegur Nabi yang cenderung pada Abu Bakar. Dan Allah benarkan usulan Umar. Dengan Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Anfal ayat yang ke-67. Maka nalin Nabi, tidak pantas bagi Nabi memiliki tawanan. Hatta yuskhina fil ard. Sampai dia yusrin fil ard, sampai dia menunjukkan kehebatan, kegagahan di muka bumi. Kalau orang itu kemudian dah kaum muslimin sudah gagah, berwibawa, punya gentar, ditakuti, nah, maka kemudian berbaik hati. Maka berbaik hati itu ada nilainya. Karena memaafkan itu adalah satu hal yang mulia dan gagah, manakala dalam keadaan menang. Dalam keadaan menang, memaafkan itu bagus. Kalau memaafkan dalam keadaan memang ya pilihannya cuma itu, nah, maka itu bukan izzah namun mahana, namun kehinaan. Fa akhbarallahu, maka Allah kabarkan bahasanya membunuh orang-orang musyrik pada saat perang Badar, yaitu untuk tawanan, itu yang lebih baik daripada menawan mereka dan meminta tebusan, tebusan untuk mereka. Dan berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah pada saat penaklukan kota Mekah, dan beliau di kepalanya memakai mirfar, helm, semacam helm pasangan baju besi. Falamma naza'ahu, ketika Nabi telah melepas mirfarnya, ja'a rajulun, ada satu sahabat yang datang pada Nabi dan mengatakan, wahai Nabi, karena ketika Nabi memasuki kota Mekah, Nabi menetapkan untuk memburu sejumlah orang. Dia harus mati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sejumlah orang, 10 orang atau berapa. Kejar mereka, bunuh mereka. Nabi sebutkan ada sejumlah orang. Yang lain, siapa yang masuk rumahnya selamat. Nabi umumkan ketika penaklukan kota Mekah, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Dan siapa yang masuk ke rumahnya sendiri, dia aman. Namun ada Nabi kecualikan. Kecuali beberapa orang. 1, 2, 3, 4, 5. Buru mereka. Perintah Nabi. Nah, di antaranya adalah Ibnu Khattal. Itu yang dicari oleh Nabi. Maka ada orang yang datang kepada Nabi SAW setelah Nabi melepas mirfarnya. Artinya Nabi telah merasa sudah selesai. Ada orang yang datang dan menyampaikan laporan, wahai Nabi, sebenarnya Ibn al-Khattal muta'alikun bil astaril Ka'bah. Wahai Nabi, bahasanya Ibn al-Khattal itu bergelantungan, berpegangan dengan kiswah Ka'bah. Hadis ini dalil bahasanya kiswah itu sudah ada sejak zaman dulu. Dan Nabi SAW membiarkannya. Maka itu sunnah takririyah. Maka Nabi katakan uktuluhu, bunuh dia meskipun dia bergelantungan dengan kiswah Ka'bah. Demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ini dalil bahasanya imam punya hak untuk kemudian memberikan pilihan hukuman mati. Demikian juga Nabi SAW menetapkan hukuman mati untuk laki-laki Bani Quraidah. Kemudian dalil alat istirqa' diperbudak. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW tentang kisah Bani Quraidah. Tatkala mereka nazalu, mereka menyerah kalah, namun mereka minta supaya yang memberikan vonis pada mereka adalah Sa'ad ibn Mu'ad. Fahakama, maka Sa'ad pun memutuskan al-muqatilah, laki-laki yang usia perang, laki-laki dewasa artinya, laki-laki dewasa dan belum tua, maka itu dihukum mati. Waktu sebadan ditawan dan diperbudak adzuriyah, anak-anak dan perempuan. Dan berkaitan dengan hukum yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'ad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian merestuinya dengan mengatakan, wahai Sa'ad bin Mu'ad, engkau telah memberikan hukum sebagaimana hukum Allah Subhanahu Wa Taala dari atas langit yang ketujuh. Kemudian dalil dan dalil bolehnya al-mannu, bolehnya dibebaskan, dipulangkan cuma-cuma, ataukah al-fidak, minta tebusan, dalam firman Allah Ta'ala, jika kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, fadur barikob, maka penggalah leher mereka. Yaitu berjumpa di peperangan ya, bukan berjumpa di pasar atau di mall ya. Berjumpa di peperangan. Fadur barikob, maka penggalah leher mereka. Hatta idha askhot tumuhum. Jika kalian telah kemudian mengalahkan mereka, fasuddul wasaq, maka ikatlah ikatan. Ya, maka tawanlah orang yang kalian tawan. Fa'ima setelah ditawan, fa'ima mannan ba'du. Ba'du setelah itu, setelah ditawan, imma mannan. Boleh jadi dilepas cuma-cuma. Wa'imma fida'an. Boleh jadi minta tebusan. Hatta tada'al harbu awzaroha. Sehingga berakhirlah peperangan. Sehingga peperangan itu telah meletakkan beban beratnya. Dan sepatutnya bagi penguasa kaum muslimin untuk melakukan yang terbaik bagi kaum muslimin dari pilihan-pilihan ini. Li'anna tasarufahu li ghairihi. Karena keputusannya itu adalah untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan dirinya, namun untuk kepentingan orang lain. Falazima ayakuna takhiruhu lil maslahah. Maka lazima wajib ayakuna takhiru, hak pilih dia lil maslaha adalah menimbang mana yang lebih maslaha. Ya, maka di sini disampaikan, diisyaratkan satu kaidah dalam kaidah fikih. Di antara kaidah fikih disampaikan bahasanya, ketika seorang itu punya hak pilih untuk berbuat ini dan itu, ya, ketika orang itu punya hak pilih untuk berbuat ini dan itu, maka dilihat. Hak pilih itu adalah untuk kepentingan dirinya atau untuk kepentingan orang lain. Kalau hak pilih itu adalah untuk kepentingan dirinya, maka suka-suka. Contohnya duit-duit punya dia. Murni asli punya dia. Itu mau beli bakso, mau beli mie ayam, mau beli pecel lele, mau ini, suka-suka. Mau diinvestkan, mau ditabung, suka-suka. Maka suka-suka dia, mau diinvestkan boleh, ditabung saja boleh, belikan mobil boleh, karena ini untuk kepentingan dirinya. Namun jika orang itu punya hak pilih dan hak pilih itu untuk kepentingan orang lain, maka manutun bil maslahah, itu putusan dia itu sah manakala menurut dia, menurut istihadnya, inilah yang lebih maslahat untuk orang lain. Contohnya orang yang memegang hartanya anak yatim. Hartanya anak yatim. Maka kalau harta dia itu harta dia sendiri, maka suka-suka. Ini mau beli sepatu merek ini ataukah merek itu yang mahal sekali ataukah ini, ya bebas-bebas saja. Nah, kalau dia memegang harta anak yatim, harta anak yatim, si yatim ini butuh sepatu. Maka tidak boleh kemudian beli sepatunya, tolak ukurnya, wah itu tokonya paman saya saja. Nah, padahal itu lebih mahal. Toko yang sebelah sana, toko orang lain lebih murah dengan kualitas yang sama. Maka haram bagi pemegang harta anak yatim ini untuk belikan sepatu untuk si anak yatim di toko pamannya, di toko saudaranya, yang itu lebih mahal. Wajib bagi dia untuk beli di toko yang lain yang itu lebih murah dengan kualitas yang sama. Kenapa? Karena memang pemegang harta anak yatim ini punya hak untuk memilih. Untuk belanja ini, belanja itu pilihan diserahkan kepada dia. Namun ini, hak pilih ini untuk orang lain, bukan untuk dirinya, untuk maslahat orang lain. Maka wajib untuk yang terbaik. Contoh yang lain adalah penguasa. Penguasa pegang harta Baitul Mal, harta kaum muslimin. Harta kaum muslimin. Maka dia punya hak untuk kemudian membuat proyek ini dan proyek itu. Namun tolak ukurnya ini legal, sah, halal ataukah tidak, itu mana yang maslahat. Dia boleh saja kemudian beli mobil dinas. Punya hak untuk beli mobil dinas. Namun mobil dinas seperti apa? Itu kembali kepada ini halal dan tidak, dosa dan tidak, itu adalah berkaitan dengan mana yang lebih maslahat untuk kaum muslimin, untuk pelayanan kepada kaum muslimin. Ini sudah layak untuk kemudian mobil dinasnya sudah layak untuk dilelang, dan siapa yang kemudian membeli, maka yang kemudian yang tentu lelangannya yang lebih mahal, nah itu yang dia dilepas, maka ini legal. Namun kalau dia lepas kepada, oh ini untuk saudaranya yang lelang, yang nawar itu saudaranya, inilah lebih murah, tidak apa-apa. Maka dia dosa. Dia korupsi statusnya. Statusnya korupsi. Kalau dia kemudian mau mengadakan perjalanan dinas, boleh saja. Perjalanan dinas. Namun biaya perjalanan dinas dan lama perjalanan dinas, fasilitas apa yang ditanggung dalam perjalanan dinas tadi, semua harus orientasinya maslahat untuk kaum muslimin, maslahat untuk rakyat. Kok kemudian dibuat semewah-mewahnya, itu haram meskipun legal, meskipun telah disetujui DPR, telah disetujui oleh pusat atau oleh pejabat yang terkait, itu tetap hukumnya haram. Oh, mau bikin WC harga 1 miliar atau 500 juta per ini, bikin WC boleh-boleh saja. Namun mana yang paling maslahat untuk pelayanan kepada masyarakat? Ketika diasahkan ini per WC 500 juta, legal itu. Namun itu tetap dosa. Meskipun telah dilegalkan, sah berdasarkan, telah diundangkan. Itu sah secara hukum formal, namun tetap korupsi dan tetap haram dalam syariat. Kenapa? Karena tidak orientasi maslahat. Oh, WC dengan harga 10 juta sudah cukup. Loh, ini kok harganya 500 juta. Maka selisihnya itu adalah korupsi. 500 kurang 10 juta itu korupsi dan itu dosa yang dia tanggung. Maka tidak sekedar, oh ini sah menurut aturan. Tidak sekedar sah menurut aturan, namun harus dilihat ini dibuat dengan orientasi rakyat ataukah tidak. Kalau tidak berdasarkan orientasi rakyat, maka itu korupsi syar'an, meskipun tidak korupsi menurut KPK, namun itu korupsi menurut syariat. Maka syariat itu lebih ketat daripada KPK. Sah sesuai dengan aturan itu tetap bisa korupsi dalam aturan syariat. Kalau KPK asal semuanya sesuai prosedural, sesuai aturan, aman. Nah, kalau menurut syariat tidak. Meskipun sudah prosedural, menurut aturan, tidak berorientasi kepada rakyat, hukumnya korupsi. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Apakah hadis yang secara khusus mengatakan bahasanya wanita lebih mudah tergoda harta? Kalau secara khusus, wallahu a'lam, yang jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Segala umat itu punya sumber kerusakannya masing-masing dan sumber kerusakan umatku adalah harta. Apa yang dimaksud dengan bidadari bermata jeli? Apabila disebut ayat tentang bidadari, apakah termasuk wanita dunia yang menjadi penduduk surga adalah bidadari dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis? Terjemah untuk bidadari bermata jeli, maka itu terjemah dari hurun ain. Dan yang dimaksud dengan hurun ain adalah wanita yang cantik yang ain itu maknanya yang hitam, matanya sangat hitam dan putihnya sangat putih. Ya, itu kemudian, dan ada yang menerjemahkan dengan bidadari bermata jeli. Ya, terjemah lengkapnya, detailnya adalah ain adalah yang hitam, matanya sangat hitam dan putih, matanya sangat putih. Apakah kemudian, wallahu a'lam tentang mana pertanyaan kedua tentang bidadari, apakah termasuk wanita dunia yang menjadi penduduk surga, itu termasuk dalam bidadari. Nampaknya kalau termasuk dalam hurin ain, nampaknya tidak. Nampaknya adalah tidak, meskipun kita katakan bahasanya bagi mereka aswajum mutahharatun. Bagi mereka istri-istri, bagi para laki-laki penduduk surga terdapat istri-istri yang mutahharah yang disucikan. Baik dari kalangan bidadari ataupun dari istrinya di dunia. Apabila kita ditunjuk sebagai imam di tempat asal kita pada sholat subuh, sedangkan daerah asal kita masih belum mengenal sunnah, jadi harus pakai kunut, bagaimanakah sikap kita? Apakah kita tetap sholat tanpa kunut atau dengan kunut? Dulu pernah ada yang imam tapi tidak kunut dan jadi perbincangan masyarakat. Jawabannya, dalam masalah kunut, kita berkewajiban untuk saling menghormati. Saling menghormati itu yang namanya saling dua arah. Artinya, ya, ketika imamnya itu kunut, maka menurut pendapat yang paling kuat, makmum meskipun dia tidak beranggapan dianjurkannya kunut subuh, dianjurkan untuk tetap angkat tangan dan mengaminkan. Sebaliknya ketika imamnya itu kunut, imamnya tidak kunut, maka karena saling menghormati, ya mereka tidak perlu membicarakannya di luar, membicarakannya di belakang, dan tidak perlu memaksakan diri untuk kunut, tetap kemudian nelat sujudnya karena kepentingan kunut. Ini sikap yang tidak benar. Oleh karena itu ketika kita ditawari untuk jadi imam sholat subuh, maka saya sarankan pertama untuk ditolak. monggo saja yang ini saya makmum saja. Kemudian ketika mereka memaksa, Anda yang paling bagus bacaannya, Anda yang paling banyak pahalannya. Kalau kalau kita diminta demikian, ya kita bilang, namun maaf, kalau saya yang jadi imam, nanti saya enggak kunut subuh, gimana? Nah, tapi kalau saya makmum, saya ikut angkat tangan, gimana? Kalau bersedia, ya oke, kita jadi imam. Jika semua keluarga telah meninggal, yang ada hanya kakek dan dua cucu perempuan. Pertanyaannya, dua cucu perempuan ini dari anak laki-laki atau dari anak perempuan? Itu perlu ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian sedangkan anak kakek ini adalah perempuan. Anak kakek ini sudah perempuan, bagaimana ke pembagian warisannya? Ya. Oh, ini yang punya harta, anak perempuan yang telah meninggal dunia. Dia meninggalkan dua anak perempuan, sehingga statusnya dua cucu perempuan, kemudian ada kakek. Kakek ini maksudnya apa? Bapaknya mayit, ya kan? Maksudnya bapaknya mayit. Maka jawabannya, karena dua anak perempuan, maka dua anak perempuan berapa? 2/3. Kakek sebagai bapaknya mayit sebagai asobah, mendapatkan sisa. Apakah anak tiri berhak mendapatkan warisan dari ibu tirinya? Sedangkan ibu tirinya ini memiliki beberapa anak laki-laki. Ya. Jawabannya, seorang anak hanya berhak untuk mendapatkan warisan dari bapak kandungnya dan ibu kandungnya. Kalau itu ibu tiri. Ya. Maka itu jika bapak itu nikah dengan janda, ya, maka ini anak si bapak ini tidak berhak atas hartanya ibu tiri tadi. Namun kalau dari pernikahan dengan bapak itu nanti dapat anak, ya, maka ketika ibu ini meninggal dunia, ya, maka tentu nanti ada anak kandung, ya, ada anak kandung dan ada anak seibu, anak seibu, yang mereka ini semua mendapatkan warisan. Maka anak itu mendapatkan warisan, ya, misalnya ini ibu, dari ibunya, baik itu adalah kandung ataupun seibu. Karena ini semua adalah statusnya adalah anaknya. Sedangkan posisi saat ini si anak tiri sudah diberikan bagiannya sejak sebelum ibu tiri meninggal. Pertama dia tidak punya bagian. Jika anak tiri ini tidak menerima, bagaimanakah nasib warisan tersebut? Maka anak tiri ini statusnya paling-paling hibah. Maka jika dia diberi sebelum meninggal dunia, kita anggap itu hibah. Namun hibah itu adalah hibah sah. Oh, ini hibah untuk orang lain tapi ya. Hibah untuk orang lain. Kalau hibah untuk orang lain, ya sudah, suka-suka pemilik harta. Adapun hibah untuk anak, maka semua anak harus mendapatkan. Status anak tiri itu adalah orang lain bagi bagi si ibu. Sehingga hibah untuk orang lain itu suka-suka, tidak mengapa. Apa doa untuk dua orang tua berdasarkan hadis yang sahih? Doanya berdasarkan ayat Rabbir harhuma kama rabbayani saghira, atau doanya Nabi Nuh yang ada di surat Nuh. Apakah zikir pagi dan petang ada ringkasannya? Minimal doa yang paling penting untuk dibaca, karena terlalu sibuk kadang-kadang jarang membacanya. Maka ambil mana yang menurut kita yang paling urgen, yang paling manfaat, yang maknanya paling mendalam, ya, bisa dipilih dari sekian banyak pilihan yang ada. Bila bangun pagi, sudah hampir iqamah salat subuh namun dalam keadaan junub, apa yang harus dilakukan? Ya tetap mandi junub. Ya tidak kemudian langsung salat dalam keadaan junub, tetap mandi junub. Bagaimana kata tata cara mandi junub? Ya, tata cara ringkasnya adalah guyurkan air dari kepala sampai dari rambut sampai kaki dan semua dengan semua bagian badan itu terkena air. Pusar dan lainnya, lakuan-lakuan diperhatikan. Tidak disyaratkan harus keramas. Tidak disyaratkan harus keramas. Terjemah sebagian orang mandi junub dengan istilah mandi keramas sehingga disyaratkan harus keramas, satu hal yang tidak benar. Keramas bukan syarat. Yang penting rambut kepala seluruhnya basah sampai kaki. Apakah boleh mendengarkan murotal kajian di dalam WC namun sumber suaranya dari luar? Boleh saja. Bolehkah menyantuni janda dan anak-anak dari terduga teroris? Boleh-boleh saja. Amal soleh. Bahkan kemudian jika mereka tidak ada yang menafkahi, lalu kemudian tidak ada yang kemudian menyantuni, terus mau siapa yang mau menyantuni? Apakah mau kita serahkan orang kafir yang menyantuni kemudian mengambil simpatinya dan seterusnya? Tentu ini bagian dari kemanusiaan, ini bagian dari kemanusiaan, sehingga menyantunya boleh-boleh saja, bahkan boleh jadi ini bisa jadi alat untuk dakwah, alat untuk ngasih masukan, karena apalagi jika ada orang Jawa ini, punya hutang budi, tahu namanya hutang budi, tahu jasa besar orang yang berjasa, lalu kok kemudian all out, kemudian dibiayai semua di ini, di dicukupi, maka sebagaimana pepatah orang Arab, ju'ilat qalbu ala hubbi man ahsana ilaihi, hati itu punya fitrah, jatuh cinta dengan semua orang yang berbuat baik kepadanya. Maka tidak disyaratkan untuk kemudian untuk memberikan bantuan yang bersifat sosial, tidak disyaratkan orangnya itu harus Sunni, Salafi, tidak harus. Maka ketika kemudian terjadi tsunami di Aceh, sebagian orang berat untuk ngasih sumbangan dengan alasan wajah itu isinya sufiah, ininya gini, masa kita bantu? Bantu orang sufi, bantu ini, itu isinya tarikatnya kencang sekali, macam-macam. Ini perkataan yang tidak benar. Ini perkataan yang tidak benar. Bahkan orang kafir sekalipun ketika mereka kesusahan, membutuhkan bantuan, membantunya adalah amal soleh. Irhamu mangfil ardi. Sayanglah semua yang di muka bumi, baik itu orang kafir, ahlil bid'ah, atau yang lain. Ketika kena bencana, kena musibah, dan yang lainnya. Sayangi mereka. Belas kasihan kepada mereka. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan belas kasihannya kepada kalian. Apabila ada berita aparat memberantas teroris melakukan tindakan yang tidak manusiawi pada terduga teroris, misal menembak saat sedang sholat, apakah kita tawakuf ataukah gimana? Kita mencela. Kita salahkan orang yang salah. Jika dia memang teroris, kita katakan itu satu hal yang buruk. Satu kejahatan. Namun tindakan kemudian orang yang sedang beribadah dibunuh itu juga, padahal itu tidak bersenjata dan ini bersenjata lengkap, juga satu perbuatan yang kejam, satu kezaliman. Mungkin bisa ditangkap baik-baik, kenapa enggak diborgol saja kemudian misalnya, sehingga bisa ditanyain, bisa ini, mungkin lebih ringan. Meskipun mengganggu orang yang sholat juga tidak benar, tunggu saja sampai dia salam, begitu toleh kanan minimal, karena yang wajib menurut Syafi'iyah, toleh kanan sudah langsung kemudian dipegang kiri kanannya, sudah. Kenapa kemudian dalam keadaan tidak bersenjata dan sebagainya, kemudian diperlakukan yang tidak manusiawi. Maka sikap yang tepat adalah menyalahkan semua orang yang salah. orang yang memang jika dia betul-betul teroris, tentu berbeda dengan terduga. Ya, kalau dia memang betul-betul teroris, kemudian melakukan dengan perbuatan onarnya, maka kita cela. Namun tindakan yang zalim, tindakan yang tidak benar, yang dilakukan oleh oknum aparat, juga kita katakan itu satu hal yang tidak benar. Maka sikap tawakuf ataukah memuji tindakan aparat dalam kasus semacam ini satu hal yang keliru dan tidak benar. Bagaimana hukum menghibahkan kucing secara gratis, tetapi yang diberi kucing itu disuruh membayar ganti makan selama dirawat pemilik sebelumnya? Ya namanya enggak gratis. Namanya enggak gratis. Apakah ini termasuk jual beli kucing? Iya, termasuk jual beli kucing. Tidak disyaratkan dalam jual beli harus untung. Ya, namun tabadulul mal bil mal, itu definisi jual beli. Tukar menukar harta dengan harta, ini kucing yang punya nilai kemudian dengan uang yang punya nilai. Maka ini mal bil mal dan ini adalah jual beli. Apakah berdosa ketika kita membuat orang tua kita menangis sedih karena kita merantau kuliah? Ibu selalu menangis ketika ingin kembali untuk kuliah saat pulang kampung. Oh, dilepas dengan menangis. Saat pulang kampung, kemudian mau berangkat kuliah, kemudian ibu menangis. Apakah itu membuat, maka itu satu hal yang bernilai dosa. Nah, ibu menangis sambil meminta untuk cepat selesaikan kuliah, sana berangkat kuliah nak, namun sambil nangis. Ya, tidak dosa. Kalau yang namanya dosa membuat ibu menangis itu, ditelepon suruh pulang, tidak pulang-pulang sampai ibu menangis. Kemudian ditelepon sampai ibu nangis, kenapa enggak selesai-selesai. Itu bikin dosa. Itu membuat nangis ibu yang dosa, enggak selesai-selesai. Kapan nak selesainya? Gitu. Uang ibu tambah habis ini untuk ngirim dirimu. Kan? Cepat kalah selesaikan kuliahmu. Sampai nangis. Namun masih nangis juga enggak selesai-selesai. Nah, ini enggak kemudian menggiatkan semangat untuk menyelesaikan. Nah, ini yang bisa bikin dosa. Apa hukum ikhwan KKN dengan akhwat? Ya, keadaannya memang harus ikhwan dan akhwat kan? Harus ada laki-laki dan perempuan. Ya, kalau kemudian itu kemudian yang dipilih adalah lawan jenis yang bisa diajak kerjasama, tentu lebih baik daripada lawan jenis yang tidak bisa diajak kerjasama. Dalam hadis disebutkan anjuran mencari istri yang pandai mencari cinta suami, al-wadud. Semakin pandai menumbuhkan cinta semakin baik. Namun saya pernah mendengar, jangan terlalu mencintai suami secara berlebihan. Nanti jika suatu hari harus berpisah, misal suami meninggal, bisa-bisa tidak mau menikah lagi padahal anak butuh ayah dan sokongan ekonomi. Juga dikhawatirkan suami terkena fitnah istrinya karena terlalu mencintai istri dan sebaliknya. Karena istri atau suami termasuk bagian dari dunia, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati, cukup dalam genggaman. Bagaimanakah yang benar? Yang dimaksud dengan istri yang pandai mencari cinta suami itu bukan istri yang judes, bukan perbuatan suaminya salah. Gitu. Namun istri yang pandai ketika suaminya itu marah, dia pandai ngambil hati. Istri yang pandai kemudian menghibur ketika suami itu dalam keadaan banyak masalah. Mbak kemudian malah kemudian ditambah susah. Salahnya jenengan kayak gitu. Kan? Sudah cerita. Kita sudah cerita di kerja itu lagi jengkel. Gini. Lagi ini malah disalah-salahin. Bukan. Carilah yang al-wadud. Cari yang kemudian istri yang bisa mendengarkan suami bercerita. Bukan kemudian pandai mengkritik. Atau kemudian baru cerita sebentar kemudian sudah dipotong. Sampean yang salah kok, malah disalah-salahkan, padahal kita ingin dia mendengar cerita kita. Suami apa istri yang bisa ngambil hati, itu yang dimaksud dengan al-wadud. Bukan kemudian, makanya bukan kemudian istri yang kemudian sangat dicintai sampai-sampai kemudian karena alasan dia tidak mau sendiri, karena begitu sayang dengan istri sampai-sampai suaminya tidak sholat berjamaah. Kenapa? Mas, saya takut kalau sendirian. Akhirnya tidak berangkat sholat berjamaah karena demikian dicintai oleh suaminya. Bukan demikian yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dengan al-wadud itu adalah orang yang bisa pandai mengambil hati ketika suami itu marah, ketika suami itu sedih, pandai untuk menggembirakan. Bisa kemudian tersenyum manis meskipun dia lagi sedih. Tersenyum manis meskipun dia sebenarnya lagi susah. Maka kemudian ketika suami kerja, berangkat kerja, kemudian disambut dengan senyuman, meskipun sebenarnya boleh jadi lagi sakit, boleh jadi lagi kurang enak badan, nah dia bisa tetap tidak kemudian menyusahkan suaminya. Ya, itu yang dimaksudkan. Maka dua hal ini adalah bukan hal yang bertentangan. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa aqdama anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.